Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in. Iyanah tu Talib bin Hasyiah Fathul Mu'in. Ini kita sudah sampai di kata Ayah Umar ini, ya. Ini sebenarnya masih mukaddimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Ayah Umar. Kalimat di Fathul Mu'in yang berbunyi Ayah Umar. Al-masdaru al-munsabaku min an wal-fi'li. Ini komanya mestinya di sini ya. Komanya salah. Maf'ulun khalin li'as'alu. Jadi kata Ayah Umar ini kan an-nya namanya masdariyah ya. An masdariyah itu ya huruf an ini beserta dengan fi'ilnya itu dimaknai masdar ya. Jadi an beserta fi'il setelahnya ini dimaknai masdar dan menjadi maf'ul kedua bagi kata as'alu. Karena sebelumnya kan ada kata as'alu ya. Wa qawluhu al-intifa marfu'un alal fa'iliyah. Ya ummal intifa'u ya. Setelah kata ya umma ada kata intifa, ini rafa menjadi fa'il. Wa qawluhu lil khassah alamu zaidah wa ba'daha mansubun alal maf'uliyah. Dikata lil khassah ya ummal intifa'u lil khassah ya. Ini lamnya adalah lam tambahan, lam yang tidak punya arti dan kata setelah lam itu i'rabnya nasab menjadi maf'ul ya. Wa yahtamilu ayyakuna fa'ilul fi'li dhamiran ya'udu 'ala Allah. Wal intifa mansubun bi isqadil khafdi ay as'alullah. Tadi adalah versi pertama ya. Jadi i'rab itu sebenarnya boleh beberapa versi. Maksudnya kalau kita meng-i'rabi satu kata kemudian dengan pikiran kita lalu menyalahkan yang lain itu ya tidak selalu benar karena i'rab itu bisa beberapa versi ya. Versi yang pertama tadi ya ayah umma menjadi fa'il, al intifa ini fa'il, kemudian al khosoh ini maf'ul bih. Ini versi pertama. Versi yang kedua, fa'il ya umma adalah dhamir yang kembali kepada Allah. Kemudian al intifa ini nasab ya, ini nasab. Kalau tadi kan rofa ya, ini kan rofa. Kalau versi kedua al intifa ini dibaca nasab dengan menghilangkan huruf jar. Jadi asalnya ada baknya ya bil intifa, tapi baknya dibuang kemudian menjadi nasab. Itu namanya nasul khafdi ya, membuang huruf khafat. Ay as'alu ayya umallahu bil intifa'i bisyarhil mazkur al khosota wal ammah. Jadi kalau menurut versi kedua, maka maknanya seperti ini. Aku memohon agar Allah memberikan kemanfaatan yang menyeluruh, kemanfaatan syarah ini kepada orang-orang yang khusus maupun orang-orang yang umum. Fil qamus yuqalu ammahum bil atiyah. Di dalam kitab qamus, kata amma itu dicontohkan dengan kalimat ammahum bil atiyah. Jadi seseorang meratakan pemberiannya. Jadi amma yang di dalam Fathul Mu'in itu sama dengan amma yang dijelaskan di dalam Al-Qamus ini. Wal muradu bil khosahuna al-muntahun wal mutawasitun wabil amma al-muqtabi'un. Jadi dalam kitab syariat ya, dalam kitab-kitab salaf, pelajar itu dibagi menjadi tiga ya. Ada muntahun, ini yang sudah expert ya, sudah pro. Ada mutawasitun ini tengah-tengah, dan ada mubtadiun. Mubtadiun ini pemula, masih amatir. Muntahun ini sudah pro. Jadi yang dimaksud dengan kata khosoh dalam Fathul Mu'in mencakup dua ini, muntahun dan mutawasitun. Yang dimaksud dengan amah adalah mubtadiun. Mubtadiun ini yang masih apa? Belum terlalu paham tentang fikih. Qauluhu al-firdaus fi daril aman. Kalimat al-firdaus fidar aman dalam Fathul Mu'in hiya al-jannah, yang dimaksud adalah surga. Wahya mustaminatun ala sab'i jinan. Surga itu jumlahnya ada 7. Jadi kata apa? Jannah itu mencakup 7 surga. Afdaluha wa awsatuhal firdaus. Ini di Bajuri sudah lewat ya pembahasan ini ya. Sama persis dalam kitab Bajuri. Surga yang paling utama dan paling yang berada di tengah-tengah itu adalah surga Firdaus. Jadi surga itu bersampingan tempatnya, tidak seperti neraka. Kalau neraka itu kan bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Kalau surga tidak bertingkat-tingkat, berdampingan. Wajannatul ma'wa, wajannatul khuldi, wajannatul na'im, wajannatul adn, wadarus salam, wadarul jalal. Ini nama-nama surga ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, cuma 7. Oh iya benar ya, 7 ya. Jumlahnya 7. Ini nama-nama surga. Kemudian wa ila madzahaba Ibnu Abbas. Wa ila ma, ini gimana ini? Oh iya ya. Ini mana malah? Wa ila madzukir dzahaba Ibnu Abbas ya, maksudnya begitu ya. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang diusung oleh Ibnu Abbas. Wa qila arbaun. Ada pendapat yang mengatakan jumlah surga itu 4. Wa rajjahahu jama'atun. Pendapat ini dikuatkan oleh sekelompok ulama. Liqaulihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Tsumma qala wa min dunihima jannatan. Pendapat kedua ini berdasarkan dari firman Allah, bagi orang-orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, dia berhak mendapatkan 2 surga. Lalu setelah ayat ini Allah juga berfirman, selain 2 surga itu ada juga 2 surga yang lain. Jadi dalam surat Ar-Rahman ini ada 2 kali kata jannatan ya, ini 2 dan ini 2. Artinya surga yang kedua ini tidak sama dengan surga yang pertama. Berarti jumlahnya kan 4 ya. Ini di bajuri sudah ada ini penjelasan ini. Wa qauluhu innahu ilahirihi yahtamilu ayyakuna bifathil hamzah ala hadfi lamil illah wa yahtamilu ayyakuna bikasdiha ala anha jumlatun musta'nafah siqat li bayani sabab alhamillahu ala su'alillah. Jadi kata innahu ini hamzahnya boleh 2 harokatnya. Boleh berharokat kasrah, boleh juga fathah ya. Kalau kita mengharokati fathah, sebelum hamzah ini sebenarnya ada lam ya, ada lam yang dibuang, lam yang menjadi alasan. Jadi kalau kita mengharokati fathah itu maknanya sama seperti li annahu, lamnya dibuang. Kalau kita mengharokati kasrah, maka kalimat innahu ini adalah jumlah pertama. Jumlah pertama maksudnya jumlah yang baru ya, jumlah yang baru yang tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Namun jumlah ini disebutkan untuk menjelaskan sabab yang mendorong musonif untuk meminta Allah ya. Jadi musonif kan meminta Allah supaya Allah memberikan kemanfaatan kitab ini. Itu pendorongnya, pendorong musonif meminta kepada Allah. Kemudian waqauluhu akramu karim wa arhamu rahim ay min kulli karim wa min kulli rahim. Jadi sebenarnya sebelum kata karim ya, ini kan karim ya, ada makna dua kata. Jadi Allah itu zat yang paling dermawan, paling mulia di antara makhluk-makhluknya yang mulia, dan paling memiliki belas kasihan, paling memiliki kasih sayang daripada makhluk-makhluknya yang memiliki kasih sayang. Fahudifa min kullin ihtisoron. Jadi kata min kullin ini dibuang ya untuk meringkas kata. Wa udifa afala ilama ba'dahu. Jadi mestinya kan akromu ya. Bukan mestinya, sebelumnya kan akromu min kulli karim ya. Ini kuli min kulinya dibuang ya. Min kulinya ini dibuang, kemudian kata akromu langsung disambung dengan karim sehingga jadinya ini akromu karim. Kemudian wajaza kaunuhu mufradan wa anal asla ayakuna jam'an li kauni af'al ba'du mayudhafu ilaih lifahmil makna wa adamil tibasil murad. Jadi kata apa ya, mudhaf ilah biasanya normalnya itu kan kalau af'alu tafdil disambungkan dengan kata yang lain itu mudhaf ilahnya jamak biasanya, lebih mulia daripada beberapa orang yang mulia. Tapi ini kan mufrad ya Karim ya. Jadi mudhaf ilahnya boleh mufrad, walaupun secara kaidahnya mudhaf ilah dari afalu tafdil harusnya jamak. Nah, mengapa diperbolehkan? Karena afalu tafdil ini, akrom ini sebagian kenapa diharuskan jamak ya? Kenapa diharuskan jamak? Kenapa mudhaf ilah diharuskan jamak? Karena afalu tafdil yang disandarkan ke sana itu adalah sebagian dari mudhaf ilah ya, sebagian dari mudhaf ilah. Dan hal ini dikarenakan agar maknanya difahami dan dikarenakan tidak ada kemungkinan arti yang lain ya, tidak ada kemungkinan arti yang lain. Jadi intinya adalah mengapa mudhaf ilahnya ini boleh berupa kalimat yang mufrad, karena maknanya sudah difaham dan tidak ada kemungkinan makna yang lain. Jadi andai kata maknanya belum difaham dan ada kemungkinan yang lain, maka yang mudhaf ilahnya harus jamak. Jadi ini adalah dua kalimat ini adalah alasan mengapa mudhaf ilahnya di dua kata ini berupa mufrad ya. Qauluhu ayu alifu, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.